Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membacakan muqaddimah dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kemarin telah disampaikan hal-hal yang menjadikan sebagian dari para siswa atau mereka yang belajar nahwu merasa sulit, merasakan nahwu itu seakan-akan perkara yang rumit. Maka setelah kita mengetahuinya, ini sebagai pembenahan bagi kita. Mengetahuinya, kemudian juga mengetahui bagaimana solusinya, jalan keluarnya. Sekarang kita lanjutkan perkara yang keempat. Rabi'an muzahamatul lughatil ammiyati lilughatil fusha. Di antara permasalahannya adalah lebih dominan menggunakan bahasa amiyah atau bahasa daerah atau bahasa istilah kita pasaran gitu yang biasa dipakai sehari-hari ya oleh orang-orang Arab dibandingkan bahasa fusha atau bahasa yang fasih yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ini juga menjadi sebuah permasalahan. Balistata'ati sayyitaratu 'alaiha tamaman fi waqtina al-hadiri. فالطالب يسمع ويتكلم الفصحى في الفصل فقط أما في غير ذلك فلا يسمع إلا العامية. Bahkan bahasa amiyahnya ini mengalahkan bahasa fushahnya secara menyeluruh. Ya, seakan-akan sudah tidak pakai bahasa fushah lagi, tapi secara menyeluruh bahasa amiyah semua. Ya, sehingga di zaman kita sekarang ini, seorang siswa dia mendengar dan berbicara bahasa Arab yang fusha hanya di kelas saja. Adapun di luar kelas, yang terdengar di dalam percakapan mereka hanya bahasa amiyahnya saja. Atau bahasa amiyah yang terdengar di luar kelas. Ya, mereka mau menggunakan bahasa Arab yang fusha hanya ketika di dalam kelas. Ya, bahasa amiyah, ya bahasa yang sehari-hari mereka. Ya, misalnya ahlan wa sahlan ini fusha. Kemudian mereka menggunakan yang amiyah. Ya halla, ya halla. Ya, misalnya kita bertanya engkau berasal dari mana? Min aina anta atau min aina anti? Kemudian mereka sukanya menggunakan amiyah. Inta minain untuk laki-laki, kalau untuk perempuan inti minain dan sebagainya. Ini bagi mereka orang-orang Arab gitu ya yang berada di sana. Kalau bagi kita apa permasalahannya? Permasalahannya itu bukan bahasa amiyah yang ada pada mereka kemudian kita memilikinya, enggak, karena kita juga tidak faham. Ya, kita kan tidak faham bahasa amiyah itu bagaimana. Maka kita raba saja pada diri kita. Ya, kita tempatkan istilah amiyah di sini yaitu bahasa daerah kita. Kita lebih suka berbicara dengan bahasa daerah kita dibandingkan dengan bahasa Arab. Bagi mereka para pelajar, mereka mau menggunakan bahasa Arab yang fusha atau katakanlah mau bercakap-cakap dengan bahasa Arab hanya di kelas saja. Ketika keluar kelas, kembali lagi dengan bahasa Indonesianya atau dengan bahasa Jawanya, seperti itu. Ketika berada di asrama, berada di manapun dengan temannya, padahal sama-sama pelajar, sebenarnya sudah kondusif untuk berbicara dengan bahasa Arab, akan tetapi mereka lebih suka untuk berbicara dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa. Dan ini bukan berarti kita mengharamkan, bukan. Tapi ini sebagai pembiasaan. Dan ini termasuk dari memasukkan pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena yang namanya belajar bahasa Arab ini sangat erat sekali hubungannya dengan penguasaan kosakata. Dan penguasaan kosakata itu akan terbantu apabila kita mau berbicara dengan kosakata yang sudah kita hafalkan. Ya, sehingga silahkan, dan sangat baik sekali apabila kita membiasakan, meskipun kita di rumah, gunakan bahasa Arab. Ya, mungkin seorang istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Sekarang tahu 10 kosakata, gunakan 10 kosakata tersebut. Nanti tambah lagi 15, 20 dan sebagainya. Ya, sehingga seorang siswa yang cerdas itu adalah yang bisa menggunakan kosakata yang dia miliki di dalam percakapannya. Punya 10 tapi hidup ini yang 10. Beda dengan punya 100, punya 1000 tapi mati, dalam arti dia tidak mau menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini juga termasuk permasalahan. Maka solusinya apa? Kita hafalkan mufradat dengan cara menjaganya di dalam percakapan kita. Silahkan kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita, dengan istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, kepada anaknya, kepada temannya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga nanti akan terbentuk bi'ah luhawiyah sinaiyah. Ya, bi'ah luhawiyah sinaiyah. Ya, karena kita berada di sini, berarti kita bi'ah, lingkungan berbahasanya itu adalah kita berusaha untuk membuat lingkungan lingkungan yang berbahasa Arab. Nah, ini membantu untuk bisa memahami kaidah-kaidah nahwu, hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, khamisan, qillatu ijtihadit talibi. Ya, qillatu ijtihadit talibi. Fal haqiqatu anna at-taliba fi waqtina al-hadiri kaslanu fi talabihi al-ilma. Fal wajibu 'alaihi al-ijtihadu wal musabaratu wa muraja'atu durusi awwalan bi awwalin fa hiya tariquhu li tahsil al-ilmi wa fahmihi. Kemudian yang kelima, yaitu minim serta rendahnya keseriusan siswa dalam belajar bahasa Arab. Ya, sampai-sampai mualif mengatakan di sini sebenarnya seorang siswa di zaman kita sekarang ini adalah orang yang malas dalam mencari ilmu. Ya, karena saking minimnya, rendahnya kesungguhan mereka di dalam belajar bahasa Arab. Inginnya nyantai-nyantai, tidak mau menghafalkan, tidak mau membaca gitu ya. Ketika diterangkan tidak mau ikut memahami. Bagaimana akan bisa kalau dia sendiri seakan-akan tidak mau untuk bisa. Ya, dia sendiri tidak mau untuk bisa, bagaimana akan bisa. Dan inilah tanda siswa yang malas itu seperti itu. Padahal seorang siswa, yang namanya siswa itu ya pasangannya adalah rajin. Ya, sehingga di sini dikatakan fal wajibu 'alaihi al-ijtihadu. Maka yang harus seorang siswa itu harusnya ya sungguh-sungguh. Siswa itu berbanding lurus dengan rajin. Bukan malah berbanding lurus dengan malas, bukan. Disuruh menghafalkan, dia semangat menghafalkan. Disuruh nulis, dia semangat nulis. Disuruh memahami, dia berusaha memahami. Kemudian berikutnya, sehingga wal musabaratu, musabarah, yaitu tekun. Tetap terus belajar, belajar, dan belajar. Ketika ada yang sulit, maka dia berusaha untuk bisa mencari jalan keluarnya. Bertanya agar perkara yang muskil tersebut, yang dirasa sulit tersebut, menjadi bisa dipecahkan. Ya, ini namanya musabarah, terus menerus. Ketika bertemu dengan yang mudah, alhamdulillah. Bertemu dengan yang sulit, ini dianggapnya sebagai tantangan yang harus bisa dipecahkan. Inilah sifat seorang siswa, bukan kaselan, tapi al-ijtihad wal-musabarah. Wa muraja'atuhu ad-durusi awwalan bi awwalin. Demikian juga seorang siswa, dia mau mengulang-ulang pelajaran diurut dari yang pertama, lalu yang berikutnya, dan yang berikutnya. Ya intinya dia mau muraja'ah. Bahkan hidupnya ilmu dengan muraja'ah. Hayatul ilmi bil muraja'ah. Ya. Sehingga beliau mengatakan, fahiya tariquhu litahsilil ilmi wa fahmihi. Maka hal itu merupakan cara seorang siswa untuk bisa mendapatkan ilmu dan faham terhadapnya. Ya, kita ingin memiliki ilmu tentang kaidah-kaidah nahwu, maka itulah caranya. Harus ijtihad sungguh-sungguh. Ya, niatnya ingin bisa, bukan sekedar coba-coba gitu ya, bukan. Wah, siapa tahu nanti saya bisa. Enggak bisa ya enggak apa-apa. Bukan seperti itu niatnya. Tapi dari awal saya ingin bisa baca kitab, saya ingin bisa berbicara dengan bahasa Arab dan sebagainya. Ini sebagai motivasi dari dalam dirinya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang siswa. Sekali lagi, di antara permasalahannya banyak siswa-siswa yang memang niatnya lemah, keseriusannya lemah, dia tidak sungguh-sungguh. Maka apa solusinya? Harus sungguh-sungguh, niatnya harus benar, saya ingin bisa. Bukan sekedar kita ngisi waktu luang, bukan. Tapi memang saya ingin bisa, harus seperti itu ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wahubban liluhatil Qur'anil karimil luhatil arabiyyati warahbatan fi khidmati abna'i tullabi ista'antu billahi ta'ala wa kumtu bi'idadi mulakhasin lil qawa'idin nahwiyyati. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, karena kecintaanku terhadap bahasanya Al-Quran atau bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, dan itu tidak lain adalah bahasa Arab. Bahasanya Al-Quran yang mulia, yaitu bahasa Arab. Dan juga keinginanku untuk bisa membantu putra-putraku. Ya, putra-putraku, wallahualam makna hakiki dan kiasinya, hakikinya ya putra beliau. Kemudian makna luasnya ya para pelajar seperti itu, sehingga at-tullab di sini ditambahkan at-tullab, yaitu para pelajar atau para anak didikku. Ya. Maka dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, saya telah menyiapkan tulisan yang merupakan kesimpulan dari kaidah-kaidah nahwu. Ya. Beliau membuat mulakhas, ya mulakhas tulisan yang bersifat rangkuman atau kesimpulan lil qawaidin nahwiyah. Ibta'atu fihi 'anil haswil mukhil 'anil haswil mukhilli wa tatwilil mumilli wa ja'altuhu bi uslubin wadhihil ma'ani wa yuqarribul qawaida min afhamil muta'allimina liyasula 'alaihim ba'da dhalika insha'allahu fahmul abwabin nahwiyati bi mawdu'atihal mutasya'abati. Kemudian beliau mengatakan, yang di dalamnya saya menghindari kata-kata sisipan yang bertentangan, pembahasan panjang lebar yang kadang bisa membosankan, dan saya berusaha menggunakan gaya bahasa yang maknanya jelas, yang bagi para pelajar bisa lebih mudah untuk bisa memahami kaidah-kaidah nahwu. Jadi di sini ada takrib, mendekatkan sesuatu yang kayaknya sulit ketika melihat ke kitab induknya atau kitab-kitab besar. Ya, ketika membaca dari kitab-kitab besar, mungkin kita merasa berat, maka oleh beliau diusahakan untuk bisa difahami dengan bahasa yang lebih mudah. Ini namanya takrib. Nah, yang setelah itu insya Allah ketika sudah selesai belajar buku ini, maka insya Allah para pelajar akan mudah memahami bab-bab di dalam pelajaran nahwu beserta kandungan pembahasannya yang bermacam-macam cabangnya. Nah, di dalamnya insyaallah akan dibahas secara secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh dengan bahasa yang mudah insyaallah. Ya, sehingga kalau kita lihat memang masya Allah ya, berupa rangkuman-rangkuman yang sudah sistematis. Ya, kalau kita belajar atau kita membaca dari kitab-kitab yang besar, kalau kita belum memiliki dasar yang kuat, biasanya akan sulit memahami. Ini maksudnya bagaimana? Ini kalimat ya, karena kadang susunannya boknya rata gitu ya. Kita harus pintar-pintar menyimpulkan. Ya. Nah, kalau di buku ini sudah dibuat sistematis, poin-poin gitu, per poin ya, sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, wasammaituhu al-mughni fi ta'limin nahwi qasadtu bihi an yakuna fi mutanawil talibil mubtadi'i wa mughniyan lil talibil muqtashidi fa fihi min al fawaid an nahwiyyati ma la ghinan lil talibin nahwi anha. Saya memberikan nama kepada kitab ini dengan al-mughni fi ta'limin nahwi. Al-mughni sesuatu yang mencukupi di dalam mengajarkan ilmu nahwu. Dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan yang merupakan harapan saya, yaitu penulis, adalah semoga kitab ini bisa digunakan oleh para pemula yang belajar nahwu. Ini harapan dari penulis. Tulisan yang beliau tulis di buku ini, harapannya untuk para pemula bisa digunakan. Ya. Dan juga bisa mencukupi bagi mereka yang sudah pertengahan. Bagi yang di atasnya pemula juga bisa mencukupi, bisa diambil faedahnya. Karena di dalam buku ini, di dalamnya terdapat faedah-faedah nahwu yang pasti dibutuhkan oleh setiap siswa yang belajar nahwu. Dan jangan salah paham, ini kalimatnya seperti ini bukan berarti beliau mengatakan semua yang belajar nahwu harus membaca buku ini, bukan. Kalau kita lihat kalimatnya itu bukan seperti itu maksudnya. Ini fafihi, di dalamnya minal fawaidin nahwiyati terdapat faedah-faedah nahwu ma la ghinan li talibin nahwi anha. Faedah-faedah nahwu yang sifatnya bagaimana, kan seperti itu. Faedah-faedah nahwu yang sifatnya pasti hal tersebut dibutuhkan oleh setiap yang belajar nahwu. Artinya faedah-faedah nahwu disebutkan di sini. Bagi mereka yang ingin mendapatkan faedah-faedah nahwu, maka bisa membaca buku ini. Tapi bukan berarti harus membaca buku ini. Tapi maksud beliau, buku ini sudah terdapat di dalamnya faedah-faedah nahwu. Sebagaimana di buku-buku nahwu yang lainnya. Nah, ya, sehingga bukan ini kalimat takabur, bukan ya, bukan. Ya, beliau sedang menjelaskan bahwasanya di buku ini ada faedah-faedah nahwu yang dibutuhkan oleh para pelajar. Sebagaimana di dalam kitab-kitab yang lainnya, di sana juga ada faedah-faedah nahwu. Sehingga bagi mereka yang ingin mendapatkannya, bisa membaca buku ini. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lamu bisawab. Ya, inilah mukaddimah lanjutan dari penulis. Ya, ini belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan membacakan mukaddimahnya pada pertemuan yang berikutnya. Kita harus bisa mengambil faedah dari apa yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan hal-hal yang kadang menjadi penyebab mereka yang belajar nahwu merasa berat, merasa sulit. Ya, itulah di antara penyebabnya. Yaitu tidak mau praktekkan seperti itu ya, tidak mau berbicara dengan bahasa Arab, sukanya pakai bahasa Indonesia terus, pakai bahasa Jawa, mungkin orang Jawa gitu ya, atau bahasa-bahasa daerah yang lainnya lebih mendominasi. Sementara dia untuk mengucapkan misalnya madza taf'al, tidak mau. Dia sukanya dengan bahasa dia. Kamu sedang apa gitu, kamu sedang melakukan apa. Padahal bisa saja dengan bahasa Arab. Ya, maka silakan bagi kita yang sudah memiliki kosakata, gunakan kosakata itu di dalam percakapan kita. Dan juga jangan lupa sungguh-sungguh. Belajar ini membutuhkan kesungguhan. Ya, bahkan sedikit banyak orang yang belajar ya, dia harus mengalami sesuatu yang membuat dia capek, harus seperti itu. Ya, capek, lelah ya, tapi masya Allah apabila kita ikhtisab, maka ini akan diganti dengan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengatakan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dan ini merupakan kunci, ya, kunci untuk bisa kita istiqomah di dalam belajar adalah ini, yaitu rasa cinta, suka itu. Kalau orang sudah cinta, sudah suka, maka semuanya itu terasa ringan. Ya, bisa dibayangkan ada mereka, ada orang gitu ya, belajar dari pagi sampai malam belajar terus. Setiap hari, ya. Habis subuh belajar, habis duhur belajar lagi, habis asar belajar lagi, habis maghrib belajar lagi, habis isya belajar lagi. Ya mungkin orang yang di sampingnya atau orang yang melihatnya ini akan komentar, ini orang kok aneh banget, hidupnya cuma untuk ngaji saja gitu. Kadang komentar orang seperti itu ya, hidup cuma untuk ngaji-ngaji dan ngaji, belajar-belajar dan belajar, emang tidak ada aktivitas lainnya. Ya itulah orang, dia hanya melihat dari satu sisi. Ya, apa tidak capek dari pagi sampai malam kok belajar terus? Dia belum tahu kalau perkara sudah senang itu masya Allah nggak ada capeknya seperti itu. Rasanya senang. Setiap belajar dia rasanya senang, sehingga belajar disertai dengan cinta menghasilkan nikmat, menghasilkan sesuatu yang enak, nikmat. Tapi kalau belajar disertai dengan terpaksa, ini menjadikan tersiksa gitu kan. Belajar kok terpaksa ya, jadinya tersiksa. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.